Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار Ikhwan fil din wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selalu kita ucapkan rasa syukur tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, nikmatul hidayah ilal Islam wa fil Islam, kenikmatan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim. Ini merupakan satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Dan kenikmatan yang lainnya, nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah fil Islam. Kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan agama Islam ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala fi kitabih, di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim, dan menjalani agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini juga merupakan satu nikmat yang sangat besar, di mana di tengah-tengah kita hidup yang penuh dengan fitnah, tafarruq, banyaknya fitnah, ujian, dan juga perselisihan di kalangan umat. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita untuk meniti, menjalankan ajaran Islam ini sesuai dengan Alkitab wasunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah, berdasarkan pemahaman salaful ummah as-salihah, pendahulu umat ini yang baik, yang mewarisi ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang kitab Syarah Riyadhus Shalihin pada hadis afwan Syarah Arba'in An-Nawawi, yakni Syarah Al-Arba'in An-Nawawi. Kita membahas hadis yang ke-28, melanjutkan tentang pembahasan tersebut pada hadis yang diriwayatkan oleh An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajillat minhal qulub wa darifat minhal uyun. Dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu dia berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu nasihat kepada kami, nasihat yang menjadikan hati kami merasa takut, bergetar, wa darifat minhal uyun. Dan karena nasihat tersebut meneteslah air mata. Fakulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, ka'annaha mu'idatun mu'addi. Ya Rasulullah, seakan nasihat ini adalah nasihat seperti orang yang hendak berpisah. Sehingga keadaan para sahabat demikian, merasa takut, gemetar hati-hati mereka, dan bercucuran air matanya. Maka mereka mengatakan, fa'ausina, berikanlah kepada kami nasihat. Qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wassam'a wa ta'ah. Dan mewasiatkan pula untuk mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak. Wa fi riwayatin akhar 'abdun habasi. Walaupun yang memerintahkan kalian adalah budak habasi. Wa innahu may ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Maka barang siapa yang hidup dari kalian setelahku, wa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiyyin. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasidin, yang mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, 'addu 'alaiha bin nawajid, maka gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham, kinayah, agar supaya kita memegangi sunnah tersebut dengan sekuat-kuatnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru. Wa inna kulla bid'atin dhalalah, maka sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahih. Beliau mengatakan bahasanya di sini adalah hadis hasan sahih, dan juga di sini diriwayatkan oleh yang lainnya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita telah mendapati di dalam hadis ini wasiat-wasiat yang sangat penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diwasiatkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Wasiat yang pertama adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian kepada untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dengan ketakwaan inilah seseorang akan bisa meraih keberuntungan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan ketakwaan inilah seseorang akan mendapati satu jalan kemudahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan inilah seseorang akan terhindar dari segala jalan-jalan yang menyimpangkan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelahnya Rasul menasihatkan kepada kita untuk astama' wa ta'ah, untuk mendengar dan taat kepada waliyul amr, pemimpin kaum muslimin yang mengatur urusan-urusan kaum muslimin. Diperintahkan kita untuk taat kepadanya, untuk mentaatinya fil ma'ruf, dalam kebaikan. Taat kepada waliul amr itu adalah fil ma'ruf, di dalam kebaikan dan ketaatan. Adapun di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ketaatan. Maksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ketaatan kepada waliul amr. Ini juga merupakan nasihat yang sangat penting. Dikarenakan banyak kaum muslimin yang mereka tidak mendengar wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ketaatan kepada waliul amr, atau mereka mendengar tapi mereka melupakan tentang wajibnya taat kepada waliul amr. Dikarenakan pada ketaatan tersebut terdapat maslahat-maslahat yang sangat banyak. Kaum muslimin bisa hidup dengan teratur. Dengan ketaatan tersebut akan terjalin persatuan kaum muslimin dan lain sebagainya dari maslahat-maslahat yang akan bisa didapatkan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, "May ya'is minkum?" Barang siapa yang hidup di antara kalian ba'di setelahku, maka dia akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Mendapati fitnah-fitnah yang sangat banyak. Sebagaimana ini didapati oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka mendapati sekian banyak perselisihan-perselisihan yang terjadi di kalangan mereka. Terjadi fitnah di sana sini. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menjaga para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka tetap berada di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap berada di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi sekian banyak perselisihan tersebut. Karena mereka telah dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk berpegang teguh dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Rasul mewasiatkan kepada kita sekalian untuk menghadapi sekian banyak permasalahan tersebut, sekian banyak perselisihan tersebut, untuk kita berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Ini adalah jalan keselamatan dari sekian banyak perselisihan-perselisihan yang ada. Wa sunnatil khulafa'ir rasidin. Dan sunnahnya para khulafa'ur rasidin al-mahdiin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Sunnah-sunnah mereka kita pegangi dengan sekuat-kuatnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita tentang satu perkara yang sangat membahayakan bagi umat Islam ini, agar waspada. Dalam wasiat yang terakhir, Rasul menyatakan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru. "Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Karena sesungguhnya perkara yang baru itu adalah bid'ah. "Wa inna kulla bid'atin dhalalah." Maka sesungguhnya semua bid'ah itu adalah kesesatan. Semua bid'ah itu adalah kesesatan. Bid'ahnya dan ahlu bid'ahnya berada dalam kesesatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sudah kita sebutkan sekian banyak faedah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sampai pada faedah wa minha, faedah daripada hadis yang kita baca tadi, kita bisa mengambil faedah dari wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mewasiatkan al-wasiyatu bis-sam'i wa ta'ah. Beliau mewasiatkan kepada kita sekalian untuk mendengar dan taat liwulatil umur wa in kanu adidan. Menasihatkan kepada kita untuk mendengar dan taat kepada ulatil umur yang mengurusi urusan kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin, walaupun dia adalah seorang budak. Walaupun dia adalah seorang budak. Ketika dia menjadi pemimpin, maka wajib bagi kita sekalian untuk mendengar dan taat. Ketika dia mengurusi urusan kaum muslimin, maka kita wajib mendengar dan taat. Ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wassam'u wa ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'addun. Mendengar dan taat walaupun yang memerintahkan kalian adalah budak Habasi. Li'anna sam'a wa ta'ah lahum yantafi bihima sururun kathiratun wa fawdu adimah. Karena dengan mendengar dan taat kepada pemerintah, kepada pemimpin kaum muslimin, maka akan tertolak dengannya sekian banyak kejelekan-kejelekan. Dan berbagai macam kerusuhan yang sangat besar. Ketika kaum muslimin mendengar dan taat kepada pemimpinannya, maka akan tertolak sekian banyak kerusakan-kerusakan yang sangat besar dan sangat banyak. Bahkan sampai menimbulkan korban jiwa dari kalangan kaum muslimin. Ini kenyataan yang terjadi. Ketika kaum muslimin tidak mendengar dan taat kepada pemerintahnya, kemudian keluar menghadapi kedoliman pemerintahannya, maka terjadi banyak kerusakan-kerusakan, keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Harta benda musnah, bahkan nyawa melayang karenanya. Ini merupakan kerusakan yang sangat besar. Ketika kaum muslimin taat, mendengar dan taat, maka kita akan dapati kenyamanan hidup. Kita akan dapati keamanan di dalam sebuah negara. Kita akan mendapati kaum muslimin bisa bersatu di atas prinsip yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk min usuli ahli sunnah wal jamaah. Prinsip pokok dari prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Satu prinsip pokok dari prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah mendengar dan taat terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Yang di sana akan didapatkan sekian maslahat-maslahat yang sangat banyak. Ini dijelaskan di dalam hadis ini. Dari faedah hadis tersebut kita dapati demikian. Agar kalian mendengar dan taat kepada pemerintah atau ulatul umur, orang-orang yang diberi kekuasaan untuk memimpin urusan kaum muslimin. Dan sekian banyak hadis-hadis yang lain. Dalam hadis-hadis yang lain pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan demikian. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk taat kepada ulil amri, orang yang memegang urusan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul dan taatilah ulil amri minkum. para pemimpin di antara kalian. Ini ayat memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul secara mutlak. Ketaatan seseorang kepada Allah dan Rasul adalah mutlak. Sementara ketaatan seseorang kepada pemimpin itu adalah muqayyadah. Terikat dengan satu syarat, bahwasanya apa yang diperintahkan itu adalah amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan ketaatan meliputi amalan-amalan yang wajib, atau amalan-amalan yang sunnah, atau amalan-amalan yang mubah, yang memang dibolehkan, tidak ada larangan di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib mentaati pemimpin-pemimpin tersebut. Begitu pula hadis-hadis yang lainnya. Misal hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa man asani faqad asallah." Barang siapa yang durhaka kepadaku, berarti dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa man ata'al amiri faqad ata'ani." Barang siapa yang mentaati pemimpin, maka sungguh dia taat kepadaku. "Wa man asa amiri faqad asani." Dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpinku, pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, "faqad asani," maka sungguh dia telah durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mentaat, mendengar dan taat kepada pemimpin. Maka ketika seseorang tidak taat, tidak mendengar kepada pemimpin tersebut, berarti dia telah bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang lainnya dari hadis tersebut adalah, "Duhuru ayatin min ayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam." Tampak di situ ada tanda dari tanda-tanda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita sesuatu yang akan terjadi setelah peninggalnya beliau. Ini min alamat nubuwah, alamat nubuwah, kenabian. Alamat bahasanya itu adalah Rasulullah Subhanahu wa taala beliau mengkhabarkan perkara yang akan terjadi setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, "May ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup di antara kalian, dalam riwayat yang lain dikatakan ba'di setelahku, maka dia akan menyaksikan, melihat perselisihan yang sangat banyak. Kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladzina asaw min as-sahabah ra'aw ikhtilafan katsira." Dan para sahabat yang hidup ketika itu, setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga menyaksikan sekian banyak perselisihan. "Kama yu'lam dzalika min at-tarikh," sebagaimana ini diketahui dari sejarah yang Kita baca di dalam sejarah-sejarah tentang sahabat radhiyallahu anhum. Di sana mulai terjadi banyak perselisihan-perselisihan dari orang-orang yang meninggalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai muncul kelompok ini dan lain sebagainya. Kelompok besar, yakni yang pertama kali adalah Khawarij. Kemudian muncul di sana Syiah. Dan ini juga telah kita saksikan pada masa kita sekarang ini. Di masa para sahabat, mereka sudah menyaksikan sekian banyak perselisihan. Di masa kita ini tentunya lebih banyak dan lebih banyak. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita akan terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslimin sampai kepada 73 golongan. Sampai kepada 73 golongan. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kulluha finnar illa wahid, semuanya ada di neraka kecuali hanya satu. Ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi, aku yang berada di atasnya dan juga para sahabatku berada di atasnya. Berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan selamat dari segala penyimpangan-penyimpangan dan perselisihan-perselisihan yang ada. Berarti di sini ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan yang menyimpang dari jalan yang benar itu sangat banyak sekali. Sehingga kita semuanya ini tidak aman dari yang namanya kesesatan dan penyelisihan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan banyaknya syubhat, fitnah yang terjadi pada masa zaman kita sekarang ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi bagi kita yang ingin selamat dari segala kesesatan-kesesatan yang ada. Beliau menasihatkan kepada kita, memberikan solusi, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Di sini berarti ada faedah lain daripada hadis tersebut, adalah luzumus tamassuk bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. La siyama indal ikhtilaf wa tafarruq. Lebih-lebih di masa perselisihan dan perpecahan yang sangat banyak pada masa kita sekarang ini. Perselisihan dan perpecahan yang sangat banyak yang terjadi pada masa kita sekarang ini. Sehingga seseorang yang tidak tadinya sudah mengenal prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, mendengar dan taat kepada pemerintah, tiba-tiba berubah. Tiba-tiba berubah dia, mulai berbicara, bahkan melakukan gerakan-gerakan untuk tidak mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Karena sekian banyak subhat-subhat dan fitnah-fitnah tersebut. Sehingga ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, maka wajib kita berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pegang kuat-kuat sunnah tersebut agar supaya kita selamat berada di atas jalan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, di antara faedah hadis yang kita baca tadi adalah annahu yambagi tamassuku sadidu hatta ya'addu alaiha bin nawajib. Sehingga harus bagi kita sekalian untuk berpegang dengan kuat sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Khulafaur Rasyidin agar supaya tidak terlepas dari diri seseorang. Karena kalau kita melepas sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang ada adalah kebinasaan dan kesesatan ketika menyimpang dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menyimpang dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada adalah kesesatan. Penyimpangan dari jalan yang benar, penyimpangan dari jalan yang lurus. Kemudian faedah yang lainnya yang disebutkan oleh Al-Syaikh adalah at-tahdhir min muhdatsatil umur. Beliau memperingatkan dari perkara-perkara yang baru. Memperingatkan dari perkara-perkara yang baru. Wal muradu biha al muhdatsatu fid din. Yang dimaksud dengan perkara yang baru yang diadakan itu adalah perkara-perkara yang baru yang diadakan di dalam agama. Bukan masalah dunia. Sehingga orang berdalil, berarti kalau begitu semuanya bid'ah. Kalau secara bahasa dikatakan demikian, tapi secara istilah bukan demikian. Secara bahasa sesuatu yang baru dikatakan bid'ah. Tapi yang dimaksudkan perkara yang baru oleh Rasulullah SAW yang dikatakan bid'ah adalah perkara yang baru di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam perkara agama. Sehingga sebagian kaum muslimin berdalil kalau begitu semuanya bid'ah, tidak, kita harus jalan saja. Kendaraan, motor, mobil dulu tidak ada. Sekarang ada, berarti bid'ah, itu sesat. Ini tidak memahami makna hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak memahami makna daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah perkara baru dalam masalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma ma yahdusu fid dunya fayundar fihi in kana fihi maslahah fala tahdhira min. Adapun perkara baru dalam masalah dunia itu dilihat, jika memang padanya ada maslahat maka tidak ada peringatan tentang perkara tersebut digunakan. Perkara-perkara baru yang ada dalam masalah dunia ini ada maslahat. Berbagai macam alat komunikasi, alat transportasi yang ada sekarang ini ada maslahat untuk kita gunakan. Walaupun di sana juga ada mudharat yang sangat besar. Alat transportasi misalnya kendaraan, mobil yang ada sekarang ini, maka maslahatnya sangat besar. Sepeda dan lain sebagainya. Bayangkan misalnya kita yang tinggal yang jauh dari tempat kita ini mau mengikuti kajian, kemudian karena berpandangan sesuatu yang baru itu bid'ah, dia kemudian jalan kaki untuk menuju ke tempat ini. Kira-kira berapa jam dia akan sampai? Sudah sampai tempat, kecapean, ngantuk, enggak jadi ngaji. Taruhlah orang yang berada di Sendang Mulyo misalnya, dia jalan ke tempat ini karena berpandangan seperti itu. Maka tentunya dia akan mendapatkan madharat bagi dirinya. Bukan maslahat yang dia dapatkan, tapi madarat yang akan dia dapatkan. Sehingga pemahaman tentang bahwasannya perkara yang baru itu mencakup umum semuanya urusan dunia dan agama ini adalah satu yang keliru. Kalau secara bahasa tadi kita katakan memang ya, itu adalah perkara yang baru dan bid'ah secara bahasa. Tapi secara makna istilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang terkait dengan perkara agama. Cara seseorang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti berhati-hati. Lebih-lebih pada zaman sebagaimana kita sekarang ini. Sekian banyak yakni seseorang mendapati amalan-amalan tertentu begini dan begitu. Amalan ini dan amalan itu. Menganggap itu adalah amalan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menganggap itu adalah amalan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sering ya, kita dalam perjalanan safar. Sini Demak misalnya, Semarang Demak, ke arah Kudus. Sering kita dapatkan orang yang melakukan satu amalan tertentu. Yaitu orang-orang yang dengan pakaian-pakaian yang seringnya pakaian hitam, dengan membawa tongkatnya. Banyak kita saksikan jalan mereka, jalan. Yang kita sudah ketahui itu adalah mereka sedang melakukan amalan tertentu. Menganggap itu adalah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali amalan-amalan yang sejenis dengan perkara tersebut. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita tentang perkara tersebut agar kaum muslimin berhati-hati dan meninggalkan setiap yang dia jumpai dan tidak dia langsung yakni menghiyakan apa yang dia dengar dan apa yang dia ketahui dari seseorang. Dilihat terlebih dahulu ketika dia mendengar satu amalan dari seseorang disampaikan kepadanya, dilihat apakah amalan itu benar-benar ada di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak tahu, tanyakan kepada orang yang lebih tahu. Sehingga dia di dalam menjalankan amalan tersebut benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait dengan permasalahan dunia, maka dilihat. Kalau ada perkara dunia yang baru dilihat, kalau padanya ada maslahat maka tidak ditahdir perkara tersebut. Amma ma yahsulu fid din fa innahu yajibul hadru minhu. Adapun yang didapatkan di dalam perkara agama maka harus diperingatkan umat dari perkara tersebut. Lima fihi min at-tafarruqu fi dinillah wa tasadduti wa tadyi'il ummati ba'daha ba'dan. Karena dalam perkara-perkara yang baru tersebut bisa memecah belah kaum muslimin di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam perkara tersebut bisa mencerai-beraikan dan menyia-nyiakan umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagiannya dengan sebagian yang lain. Umat akhirnya tidak mengenal agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Umat akhirnya tidak mengenal Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking asingnya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di kalangan umat ini, banyak kemudian mereka melihat sesuatu yang aneh itu adalah sesuatu yang tidak lazim dan tidak layak dan mereka anggap itu adalah satu kesesatan. Mereka menganggap sesuatu yang itu merupakan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dianggap sesuatu yang sesat. Karena tidak sesuai dengan adat kebiasaan yang ada di masyarakat. Ini merupakan perkara yang mesti kita waspadai. Kemudian di antara faedah hadis tadi adalah anna kulla bid'atin dalalah, sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa annahu laisa fil bid'ah mimma huwa mustahsin kama jama'ahu ba'dul ulama. Bahasanya tidak ada di dalam bid'ah-bid'ah itu adalah sesuatu yang baik sebagaimana yang disangka oleh sebagian ulama, menyangka bahwa di situ adalah ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kullu bid'atin dalalah. Bal kullul bid'ati dalalah. Faman dhanna anna bid'atan minal bid'ah hasanah fa innaha la takhlu min ahadi amrayn. Maka barang siapa yang menyangka bahasanya di sana ada bid'ah yang namanya bid'ah hasanah, maka ini tidak lepas dari salah satu dari dua perkara. Tidak lepas dari salah satu dari dua perkara. Imma annaha laisat bid'atan wa dhanna huwa annaha bid'ah. Bisa jadi itu bukan perkara bid'ah, tapi dia menyangka bahasanya itu adalah bid'ah. Seperti tadi dalam masalah dunia tadi. Dalam masalah dunia bukan bid'ah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang menyangka itu adalah bid'ah. Sehingga dengan alasan kalau semuanya bid'ah, maka ini tidak benar. Kemudian dia membagi bid'ah itu, ternyata ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jelek. Ini yang pertama. Wa imma annaha laysat hasanah wa dhanna huwa annaha hasanah. Perkara yang kedua, bisa jadi dia adalah perkara yang bukan baik, tapi dia sangka itu adalah perkara baik. Ini bisa jadi demikian. Dia merasa itu adalah perkara yang baik yang dia lakukan, tapi itu adalah bukan perkara yang baik. Karena albir, yang namanya kebaikan itu adalah sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kebaikan. Orang bisa mengatakan itu adalah baik, itu adalah jelek. Yang dia ketahui daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dikatakan ada bid'ah dan itu adalah baik, maka ini adalah perkara yang mustahil. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dalalah. Setiap kesesatan itu, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Sehingga tidak ada yang namanya sesuatu yang sesat itu adalah baik. Ini perkara yang mustahil berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Dan ini dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Semuanya memahami makna kullu di sini adalah semua, setiap sesuatu yang diadakan di dalam perkara agama itu adalah kesesatan. Tidak ada di antara mereka yang memahami bahasanya makna kullu di sini adalah ba'du. Maknanya adalah ba'du bid'atin dolalah, tidak ada. Sebagian bid'ah itu adalah kesesatan. Karena memang sebagian orang-orang yang dia pernah belajar mondok itu memanai makna kulu itu ba'du. Walaupun sebagian dalam kalimat-kalimat tersebut terdapat permasalahan tersebut. Tapi dalam masalah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, tidak ada di kalangan para ulama yang memahami bahasanya makna kullu itu adalah ba'du. Begitulah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka tidak memahami banyak makna kullu adalah ba'du, yakni sebagian. Sehingga sebagian ada yang baik, yang sebagian ada yang tidak baik dan sesat. Ini faedah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terkait dengan hadis yang ke-28 ini. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29 adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qol. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qol, dia berkata, "Qultu, saya berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar." Ya Rasulullah, khabarkanlah kepadaku tentang satu amalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga dan akan menjauhkan aku dari neraka. Qala laqad sa'alta an 'adzim wa innahu layasirun 'ala may yassarahu Allahu 'alaihi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad sa'alta an 'adzim." Sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. "Wa innahu layasirun 'ala may yassarahu Allahu 'alaihi." Dan sesungguhnya itu adalah perkara yang ringan, perkara yang mudah atas orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Yani amalan yang bisa memasukkan seseorang kepada surga dan yang bisa menjauhkan orang dari neraka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah perkara yang sangat besar. Karena setiap kita menginginkan perkara tersebut, dan sungguh amalan-amalan itu mudah dilakukan oleh seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan atasnya, memberikan taufik kepadanya sehingga dia mudah untuk menjalankan amalan-amalan tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Di antara amalan itu adalah "Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a." Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. "Wa tuqimus shalah," dan engkau menegakkan salat. "Wa tu'tiz zakah," dan engkau menunaikan zakat. "Wa tasumu Ramadan," dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. "Wa tahujjul bait," dan engkau menunaikan ibadah haji di Baitul Haram. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu ada pada rukun Islam yang telah kita kenal. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala atulluka ala abwabil khair?" Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan? Rasulullah kemudian mengatakan as-saumu junnah, puasa itu adalah perisai, tameng. Was-shadaqatu tudfi'ul khathiyata kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu bisa memadamkan kesalahan, menghapuskan kesalahan sebagaimana api bisa memadamkan air. Sebagaimana air bisa memadamkan api. Afwan, kebalik. Sebagaimana air bisa memadamkan api. Wa salatur rasuli fi jawfil laili. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Tsumma tala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tatajaba junubuhum anil madajik. Yani lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka beribadah di malam hari. Hatta balagha ya'malun, sampai pada ayat ya'malun. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi. Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi. Maukah kabarkan kepadamu tentang kepalanya satu urusan dan tiangnya agama, wa dirwati sanami, dan puncak daripada agama tersebut. Qultu bala ya Rasulullah, maka Mu'ad mengatakan ya ya Rasulullah. Qala Rasul amri al-Islam. Kepala dari setiap urusan itu adalah al-Islam. Wa amuduhu, dan tiang dari Islam itu adalah shalah. Wa dirwatu sanami al-jihad, dan puncak dari amalan Islam itu adalah al-jihad. Tsumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah kabarkan kepadamu tentang inti dari perkara itu semuanya? Qultu bala ya Rasulullah. Mu'ad kemudian mengatakan, ya bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya, mengisyaratkan kepada lisannya, wa qala kufu 'alaika hadza. Jaga atas kalian ini, jaga atas kamu ini. Yakni Rasul suruh menjaga lisan-lisan kita. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Mu'ad bin Jabal mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kami akan diazab dengan apa yang kami ucapkan? Faqala sakilatka ummuka wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaitu alsinatihim. Sakilatka ummuka, ini satu ungkapan ya, tentang dikatakan fakidat ummuka, akan hilang atau mati ibumu. Wahal yakubun nas, bukankah manusia itu akan ditelungkupkan di dalam neraka di atas wajah-wajah mereka atau leher-leher mereka, illa hasaitu alsinatihim, melainkan karena hasil dari apa yang diucapkan oleh lesan-lesan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahihun. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-29 ini kita lihat keterangan dari Al-Sayyid Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya di dalam hadis ini Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Kita ketahui ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, al-jannatu hiya darul lati 'addahu Allah 'azza wa jalla li 'ibadihi al-muttaqin. Surga adalah negeri yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk hambanya yang bertakwa. Fiha ma la ainun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Di mana di dalam surga tersebut ada satu kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pula terbesit di dalam hati manusia. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah surga. Sehingga setiap kita berharap untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan usaha kita beramal, mengamalkan amalan-amalan yang bisa mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan amalan-amalan yang mendekatkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, adhilnal jannah wa ajirna minan nar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga dan lindungilah kami dari api neraka. Berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan amalan-amalan yang bisa mendekatkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Surga yang penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbesit di dalam hati manusia. Begitu pula neraka. Wan naru hiyaddar allati a'addahu Allahu lil kafirin. Kata Syekh rahimahullah, neraka adalah negeri yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang kafir. Wa fiha minal adzabi syadid ma huwa ma'lum fil kitab wa sunnah. Dan di dalamnya terdapat azab yang sangat dahsyat sebagaimana yang telah kita ketahui di dalam Al-Kitab dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Azab yang sangat mengerikan. Azab yang bisa, yakni apinya membakar seluruh apa yang ada padanya sampai dalam-dalam isi manusia tersebut terbakar oleh api tersebut. Kemudian diganti dengan kulit yang baru, badan yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala, terus begitu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat tersebut, ya billah. Sa'ala an hadzal amri li'annahu ahammu syai'in indahu radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu perkara yang menurut Mu'adz adalah perkara yang sangat penting untuk dia tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memang demikian. Perkara surga dan perkara neraka, perkara amalan-amalan yang bisa mendekatkan surga dan amalan-amalan yang menjauhkan seseorang dari neraka, itu adalah perkara yang sangat penting. Sehingga kita bisa beramal dengan amalan-amalan tersebut. Amalan-amalan yang bisa mendekatkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan, kita jalani. Kemudian kita mengetahui amalan-amalan atau perkara-perkara yang bisa mendekatkan kita kepada neraka, kita jauhi. Perkara apa yang lebih penting dari perkara tersebut? Tujuan kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan berharap Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang memang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita di dalam menjauhi amalan-amalan yang mendekatkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala wa ilbillah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam rangka supaya kita terhindar dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita terhindar dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ini adalah perkara yang sangat penting, karena akhir daripada tujuan hidup kita, kita akan berada di dua negeri ini. Apakah kita selamat kemudian kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita tidak selamat kemudian kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya? Maka kita hanya bisa berusaha dan berdoa, beramal, mengamalkan amalan-amalan yang mendekatkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan amalan-amalan yang mendekatkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya perkara yang sangat penting. Maka ij'al baina ainaikum al-jannah wan nar. Jadikan apa yang ada di antara dua mata kita sekalian ini antara surga dan neraka. Artinya ketika kita ingin beramal, ketika kita ingin melangkah melakukan satu amalan, kita lihat apakah amalan ini amalan yang mendekatkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, ataukah amalan ini justru akan mendekatkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadikan di hadapan kita ini antara surga dan neraka. Sehingga ketika kita melakukan satu amalan, kita lihat amalan ini. Kita ketahui amalan itu adalah amalan yang mendekatkan kepada surga. Maka kita bersegera untuk melakukannya. Bersegera untuk melakukannya dan tidak menunda-nunda. Ketika kita hendak melakukan satu amalan, kita lihat amalan itu ternyata mendekatkan kepada nerakanya Allah SWT. Maka kita berlari dan menghindar diri dari amalan tersebut. Dan di sana, di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat yang ketiga. Adanya dua tempat ini. Antara seseorang masuk ke dalam surganya Allah, atau seseorang mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Ini tentunya perkara yang sangat penting. Wa yambagi likulli mu'min ay yakuna hadza ahammu shay'in 'indah. Dan seharusnya bagi setiap mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan perkara ini perkara yang sangat penting untuk dia perhatikan. Ayyudhilal jannah wa yubaida minan nar. Apakah dia akan dimasukkan ke dalam surga ataukah dia akan jauh dari neraka? Ini harus benar-benar kita perhatikan. Setiap langkah, setiap kita beramal, setiap kita ingin berucap dan lain sebagainya, maka jadikan di hadapan kita antara surga dan neraka. Sehingga ini bisa menjadi perisai bagi kita sekalian. Bisa menjadi penghalang, penjaga kita dari melakukan amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingat perkara tersebut, oh iya, ini ada amalan. Saya mau melakukan amalan ini, saya mau berbuat seperti ini, benar atau salah? Saya mau melakukan seperti ini, menyimpang dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Di hadapan kita, jadikan antara surga dan neraka sebagai pemicu bagi kita untuk menjalankan amalan-amalan kebaikan dan menghindar dari amalan-amalan kejelekan. Wa hadza huwa ghazatul faus, dan ini adalah termasuk puncak keberuntungan, puncak kemenangan Ketika seseorang bisa menjalankan amalan-amalan yang bisa mendekatkan kepada surganya Allah SWT dan menghindar dari amalan-amalan yang mendekatkan kepada nerakanya Allah. Waliyadubillah. Ini merupakan puncak kemenangan dan keberuntungan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya, "Wa man zuhzika 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur." Maka siapa saja yang dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan puncak daripada kemenangan dan keberuntungan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang diselamatkan oleh Allah SWT dari neraka dan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Laqad sa'alta an 'adzim." Sungguh engkau telah menanyakan satu perkara yang sangat besar. Sungguh engkau telah menanyakan satu perkara yang sangat besar. Karena urusannya adalah surga dan neraka. Ai syai'un bi'adzamah wa huwal fawz, yakni sesuatu yang mempunyai kebesaran. Yakni kebesaran itu adalah al-fawzu bil jannah wan najatu minan nar. Kemenangan dan keberuntungan dia masuk ke dalam surga dan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mesti kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Maka kita mesti usahakan dengan usaha yang sekuat tenaga kita. Apa yang kita miliki dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, kita kerahkan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita berusaha dan berusaha, maka tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menghindarkan kita dari nerakanya oleh billah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan senjata kaum mukminin. Senjata kaum mukminin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma adkhilna al-jannah wa ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar." Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah berikan kemenangan dan keberuntungan kepada kita untuk masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang mesti kita lakukan bagi seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, berupa kemenangan masuk ke dalam surga-Nya Allah dan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walakin qala, akan tetapi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa walaupun itu adalah urusannya sangat besar, perkaranya sangat besar, beliau mengatakan, "Wa innahu layasirun 'ala may yassarahu Allah taala 'alaihi." Sesungguhnya amalan itu, amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka, sesuatu yang sangat mudah, sesuatu yang ringan. Alam man yassarallahu ta'ala alaih, atas orang yang Allah SWT mudahkan untuk mengamalkan amalan tersebut. atas orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan amalan itu. Mudah bagi orang tersebut untuk menjalankan amalan-amalan kebaikan, menjalankan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menggunakan seluruh apa yang dia punyai, tenaga, harta, waktu yang dia punyai untuk menjalankan amalan-amalan tersebut. Dan itu mudah bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kemudahan menjalankan amalan-amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan seseorang dalam dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtamilu ay yakuna qawlu an adzim, dan ada ihtimal di situ makna kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an adzim, sungguh engkau menanyakan tentang sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang agung dan mulia, yakni anil amalil ladzi yudkhiluhul jannah wa yubaidu 'anil nar, yakni tentang amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam surga dan menjauhkan dia dari neraka. Wa innahu ay dzalikal amal al-yasiru 'ala ma yasarrahu ta'ala 'alaihi, ay maksudnya adalah sahala 'ala man, yakni sahula 'ala man sahalallahu 'alaihi. Ini amalan itu akan bisa mudah dilakukan oleh seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya. Kemudahan, memberikan kemudahan kepada orang tersebut untuk beramal dengan amalan-amalan tersebut. Ini maksud dari kalimat atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innahu layasirun ala may yassarallahu alaihi. Thumma fassala lahu dzalika biqaulihi ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam merinci amalan-amalan tadi. Amalan apakah yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah dan menjauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan engkau berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ini merupakan amalan yang paling penting dan paling utama di dalam seseorang bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Yani dia beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia berbuat syirik kepadanya. Ini yang paling utama. Ini yang terutama untuk dilakukan oleh seorang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar dia masuk ke dalam surganya Allah. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan seorang malaikat ataupun seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sekutu-sekutu terhadap makhluk-makhluknya. Wa ibadatullah Subhanahu wa taala hiya al-qiyamu bi ta'atihi intisalan li amrihi wa tinaban li nahyihi. Dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan cara menegakkan, mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan meninggalkan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah peribadatan. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishallah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala dan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. La tusyriku bihi syai'a, dan dia tidak menjadikan sekutu. Tidak, engkau tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. La malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan, tidak kepada seorang malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kepada orang yang selainnya. Tidak boleh menjadikan malaikat sebagai sekutu bagi Allah, tidak boleh menjadikan nabi sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentu selain malaikat dan selain nabi, lebih layak lagi untuk ditinggalkan perkara tersebut. Li'annahu min syartil ibadatil ikhlasulah, karena itu merupakan syarat ibadah, merupakan syarat daripada peribadahan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang pertama, yakni tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini yang mestinya didakwahkan kepada umat manusia, kepada kaum muslimin, agar mereka mengenal tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah, dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya kaum muslimin yang terjatuh kepada perkara tersebut. Mereka meyakini ada sesuatu yang ikut andil dalam alam ini. Mereka meyakini ada sesuatu yang bisa mengabulkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Sehingga ini amalan ini merupakan amalan-amalan yang bisa menjauhkan dia dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengambil sekutu-kutu, atau mengambil sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara tauhid merupakan perkara amalan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Adamu ma amarallahu bihi, perkara yang paling besar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara ibadah, perkara tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adamu ma nahu anhu asyirk, dan perkara besar yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Karena kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan bisa menjauhkan seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa kesyirikan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala haramkan orang yang berbuat syirik untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini perkara yang sangat penting dalam rangka untuk mencari surga dan menghindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara tersebut, yakni perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan para nabi dan para rasul, juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan kalimat tersebut. Kalimat agar seseorang beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Semua para nabi dan para rasul seruannya adalah itu. Dan itu adalah jalan para nabi dan para rasul. Dan itu adalah jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat juga demikian. Mereka berada di atas jalan tersebut. Kemudian perkara yang kedua, minal amalil ladzi yudhilul jannah wa yubaidu anan nar, Termasuk amalan yang bisa memasukkan surga dan menjauhkan dari neraka adalah iqamatus shalah. Yakni menegakkan sholat. Yakni menegakkan sholat. Di mana Rasulullah SAW setelah mengatakan seperti itu, beliau mengatakan wa tuqimus shalah. Setelah beliau mengatakan ta'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah. Menegakkan sholat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dan kita persiapan untuk melakukan sholat. Mudah-mudahan Allah SWT berikan yakni waktu yang lain untuk kita bisa meneruskan pembahasan ini, yakni terkait dengan hadis yang ke-29. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.